السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون ويا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَاتٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ فَإِخْوَانِي فِي دِينِ عَزَّنِي عَزَّكُمُ اللَّهُ. Sungguh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah membimbingkan, mengajarkan kepada kita semua segala perkara, segala kebutuhan umat manusia baik fi dinihim wa dunyahum. Segala macam masalih, kebaikan-kebaikan yang ada telah dirajarkan, dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dan dipraktikkan. Dan segala macam kejelekan-kejelekan yang ada yang mengantarkan seseorang kepada kesengsaraan telah Rasul sallallahu alaihi wasallam tahdzir. Di antara bimbingan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam manhaj kita, jalan hidup, metode kita dalam permasalahan akhlak, yang seandainya seorang muslim itu mengamalkan hadis ini, betul-betul dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak dan terhindar dari macam berbagai macam masyakil. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan selainnya dari sahabat yang mulia Abi Hurairah radhiyallahu taala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, min husni islamil mar tarkuhu ma la ya'ni. Di antara kebagusan keislaman seseorang, agama seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak ada kepentingannya. Maka dari dalam hadis ini, ikhwati fi din azani azakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dan memotivasi kita untuk dalam setiap aktivitas kita, kegiatan kita tidaklah kecuali dipenuhi dengan kebaikan, tidaklah diisi kecuali dengan yang menimbulkan atau menghasilkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Baik itu terkait dengan barakallahu fikum ibadah-ibadah diisi dengan amalus saleh, diisi dengan talabul ilmi, diisi dengan zikrullah tabaraka wa taala, diisi dengan al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, diisi dengan an-nasiha, diisi dengan al-akhlaqul karimah, diisi dengan at-ta'awun 'alal birri wa taqwa, dengan perkara-perkara yang dapat memberikan kemaslahatan baik untuk dirinya sendiri ataupun kepada orang lain. Maka inilah tuntunan dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini mengupayakan agar sepantasnya seorang muslim itu tidak tergiur, tidak terpana atau tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak memberikan manfaat pada dirinya. Al-mu'min, seorang mu'min, seorang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seorang yang berusaha menyempurnakan imannya, adalah seorang yang betul-betul memperhatikan segala macam aktivitas dan kegiatannya. Selalu muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri. Apakah kegiatannya, apakah aktivitasnya, apakah yang dia lakukan ini memberikan manfaat pada dirinya ataupun memberikan manfaat kepada orang lain, dan itu juga dituntunkan. An-Nabi alaihi wasallam melarang kita untuk mengisi kehidupan kita dengan sesuatu-sesuatu yang tidak bermanfaat, ataupun bahkan barakallahu fikum amma yadhuruna, dengan sesuatu yang bisa memudaratkan kita. Ini adalah bimbingan Rasulullah alaihi salatu wassalam. Namun barakallahu fikum walil asaf, sangat disayangkan sekali banyak seorang yang lalai dengan hadis yang ringkas ini. Hadis yang mungkin kita semua bisa menghafalnya, namun susah untuk kita masing-masing bisa menerapkannya. Betapa banyak kamin insan, mereka tersibukkan dengan perkara-perkara yang tidak membantu mereka dalam urusan akhirat mereka. Tersibukkan dengan umur dunia, sehingga mereka lalai dari zikrullah tabaraka wa ta'ala, sehingga mereka lalai dari ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga mereka bahkan terjauhkan dari rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala waliyadzubillah. Tersibukkan barakallahu fikum, baik itu dengan perkara qila wa qal. Tersibukkan barakallahu fikum dengan al-jawalat. Tersibukkan barakallahu fikum dengan medsos-medsos yang kebanyakannya adalah kedip, dusta. Wa aktsaruha madharah, kebanyakannya adalah memberikan madharat. Bukan min insan, betapa banyak seorang insan yang hanya tersibukkan dengan melihat YouTube, melihat kabar ini, melihat kabar itu. Yang para ulama una ikhwati fi dinna azana zakumullah, semenjak dulu marah kita untuk menonton TV. Namun dengan takdir Allah Subhanahu wa taala kita diberikan ujian dengan sesuatu yang mirip dengan TV, sadar maupun tidak sadar. Kita terpengaruh. Kita mendengar musik. Kita melihat orang-orang yang tidak berhijab. Kita melihat sesuatu yang perkara-perkara yang tidak halal bagi kita untuk menontonnya. Kita terpengaruh dengan pemikiran-pemikiran yang jauh dari bimbingan Islam. Kita terbawa barakallahu fikum dengan al-akhbar, khabar-khabar yang kedzib. Kebanyakannya dusta. Begitu pula yang lebih parah, ikhwati fi dinna azana yazakumullah. Seseorang bisa tersibukkan dengan perkara-perkara yang justru malah memadaratkan dirinya. Min qila wa qal, ghibah, namimah, menyebutkan kejelekan orang, menggunjing fulan begini, fulan begitu, ataupun yang selainnya. Di antaranya juga barakallahu fikum al-jidalul amir, debat kusir yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Betapa banyak al-ikhwan, betapa banyak atau orang-orang yang selain dari kita terbawa arus dengan jidalul amiq, debat kusir yang tidak ada manfaatnya. Mengikuti medsos kemudian berjidal di situ, tidak ada manfaatnya. Mereka tidak yantafi wa nahnu la yanfa. Mereka tidak mengambil manfaat dan kita pun tidak bisa memberikan manfaat kepada mereka. Yang ujung-ujungnya dhoyaul waqti. Yang ujungnya barakallahu fikum adalah permusuhan. Yang ujung-ujungnya barakallahu fikum adalah kebencian. Maka ini barakallahu fikum sebuah tuntunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sebenarnya apabila seorang muslim betul-betul mengamalkannya akan terhindar dari berbagai macam masyakil, berbagai macam permusuhan-permusuhan yang ada. Itu bisa ditenangkan, itu bisa dihindari kalau kita betul-betul mengamalkan perkara-perkara yang seperti ini. Mensibukkan diri dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, mensibukkan diri dengan thalabul ilmi, mensibukkan diri dengan zikrullah Subhanahu wa taala, mensibukkan diri dengan nasiha, mensibukkan diri dengan al-amru bil ma'ruf wa nahyi 'anil munkar, mensibukkan diri dengan an-nasiha, mensibukkan diri muhasabatun nafs, mengintrospeksi diri, melihat diri itu selalu kurang. Bukannya melihat dirinya adalah sebagai seorang istiqomah, seorang yang alal khair, seorang yang sudah ala jadah, seorang yang sudah semangat, seorang ibadahnya masya Allah. Fasalafun salih barakallahu fikum. Mereka adalah orang-orang yang semangat di dalam ibadah, jauh melebihi kita. Kita akan merasa kita seperti orang awam, kita seperti ahlul maksiat apabila dibandingkan dengan ibadah mereka. Namun dengan hal tersebut, mereka tidak memandang amalan-amalan mereka itu menjadikan mereka itu sombong, menjadikan amalan-amalan mereka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka tidak memandang hal tersebut. Mereka takut. Mereka merasa seorang yang jelek. Mereka selalu merasa kurang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka selalu merasa ibadah-ibadah yang dilakukan, perkara-perkara yang dia laksanakan itu masih banyak kekurangan. Masih banyak terjatuh di dalam dosa. Masih butuh memperbaiki diri. Wa min dzalika barakallahu fikum. Ada lagi nasihatkan oleh salafun salih radhiyallahu taala anhum ajma'in untuk tidak terbiasa zikrun nisa fil majalis, menyebut perempuan di majelis-majelis kita. Kata sebagian salaf, abidu majalisana min dzikrin nisa'i wa ta'am. Jangan dibiasakan, jauhkan dari majelis-majelis kita menyebut-menyebut akhwat, ummahat, perempuan ataupun makanan-makanan. Artinya barakallahu fikum, jangan sampai majelis-majelis kita terbuang dengan sia-sia, tidak memiliki manfaat, atau bahkan menjadikan kita menggunjing seseorang, mengantarkan dan menyeret kita untuk menghibai seseorang, terjatuh di dalam dosa, sadar maupun tidak sadar. Waliyatu billah wa nas'allahu salamu ala afiyah. Alhamdulillah wa salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala ahli wa sahbihi wa sallam. Maka dengan sedikit nasihat yang disampaikan pada khutbah yang pertama, semoga itu bisa menjadi pembenahan bagi diri kita semua. Dan bukan berarti yang berbicara ini lebih baik, lah. Bahkan mungkin yang berbicara ini lebih butuh dengan nasihat ini. Bahkan barakallahu fikum, mungkin yang berbicara ini adalah orang yang tidak bisa mengamalkan hadis ini. Namun barakallahu fikum, bukan berarti kita menutup untuk at-tawasu bil haqq wa tawasu bis sabr. Kita sama-sama menasihati, kita sama-sama menutup kesalahan-kesalahan kita, memperbaiki kesalahan-kesalahan kita. Wahakada al-muslim, wahakada alladhi yaqil. Itulah seorang muslim, itulah seorang yang berakal. Orang yang dewasa, orang yang berakal adalah orang yang selalu barakallahu fikum memperbaiki diri. Walihada summiya al-aqlu aqlan. Oleh sebab itu barakallahu fikum disebut akal itu sebagai akal, minal iqal di dalam bahasa Arab. Akal itu adalah di dalam bahasa Arab sesuatu yang ya'qilun nas amma yadurruhu. Mengikat seseorang dari perkara-perkara yang memudaratkannya, menahan dia dari perkara-perkara yang memudaratkannya, itu akal. Namun apabila barakallahu fikum, ketika akal sehat, kedewasaan tidak digunakan, hawa nafsu bermain, maka barakallahu fikum, walaupun dia pintar, walaupun dia memiliki ilmu banyak, walaupun dia ini dan itu, maka pada hakikatnya dia tidak termasuk seorang yang yaqilun. Oleh karena itu, orang-orang kufar, walaupun mereka pintar, baik dalam orasinya, baik di dalam kecerdasan-kecerdasan yang sifatnya duniawi, Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang mereka, bal aktsaruhum la yaqilun. Mereka adalah orang-orang yang tidak berakal. walaupun mereka pintar. Karena pada hakikatnya akal yang tidak menjadikan seseorang itu bisa menjadi lebih baik, bisa lebih bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada hakikatnya akal tersebut bukanlah akal yang difungsikan sebagaimana mestinya.